Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد telah kita selesaikan alhamdulillah di ayat yang ke-52. Oleh karenanya insyaallah kita akan melangkah pada ayat berikutnya ke-53. Masing-masing menyertakan mushaf di hadapannya, menyimak dengan baik, memperhatikan, mencerna bersama ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi as-sami'il alimi minas syaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsih wa ra'al mujrimunan nara fadhannu أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. الله جل وعلا melanjutkan berikutnya ketika Allah جل وعلا sebutkan ayat 52. Dan panggillah sekutu-sekutuku, kata Allah, yang kalian anggap selama ini. Panggillah mereka. Niscaya mereka tidak akan mengabulkan apa-apa yang kalian minta. Dan justru kami akan jadikan di antara mereka itu maubiqah, kebinasaan, dengan beberapa makna, lembah di neraka, lembah di jahannam, sungai di neraka. Arti kesemuanya menunjukkan suatu hal yang membinasakan. Maka pada ayat ini Allah masih melanjutkan tentang mereka. Wara'al mujrimun. Al mujrimun adalah orang-orang yang berdosa. Wara'a, kata kerjanya adalah ra'a, bentuk fi'il madinya. Bentuk mudhari'nya yara, sedangkan wawunya adalah huruf sambung. 6. Bukanlah satu kata wara'a, tidak, tetapi wa ra'a. 6. Dan al-mujrimun, orang-orang yang berdosa tadi, ra'a, melihat. Apa yang dia lihat? An-nar, Mereka lihat neraka. Fadhannu. Ini pun bukan satu kata, melainkan di situ ada huruf sambung dalam bentuk fa. Maka kata kerjanya adalah dhannu, dan itu jamak. Sedangkan bentuk tunggalnya adalah dhanna, fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yadhunnu. Maka fi'il madhi ketika jamak seperti yang kita hadapi pada ayat ini. Dhannu, menyangka, mengira. Mereka mengira, mereka menyangka. Sedangkan huruf fa adalah sambung, namun berfungsi sebagai tertib. Tertib itu adalah berurutan. Dan orang-orang mujrim tadi melihat an-nar, fadhannu, maka mereka mengira, maka mereka menyangka. Yang biasa diartikan dalam bahasa kita, maka, fa, fadhannu. Namun, dhannu tidak selamanya dengan arti seperti itu. Memang arti dasarnya mengira, menyangka. Namun penafsiran ayat ini adalah ayqanu. Ayqan artinya meyakini. Ayqanu, mereka meyakini. Terasa beda apa tidak? Kalau tadi mereka menyangka, sedangkan sekarang mereka meyakini. Siapa mereka tadi? Kembali kepada kata sebelumnya, al-mujrimun, adalah orang-orang mujrim. Orang-orang yang berdosa tadi, tatkala mereka sudah melihat neraka, maka mereka meyakini. Nah, antum bubuhkan catatan bahwa dhannu artinya ayqanu, meyakini. Begini penting, dicatat. Kalau sekedar didengar, ya sudah. Nanti berapa saat lupa. Cara mengikatnya sudah sering diingat. Diingatkan adalah dengan Al-Kitabah, dengan mencatat. Penting apa tidak? Nah, tadi artinya mengira, sekarang artinya meyakini. Kalau sekedar diingat-ingat nanti lupa. Maka mencatat punya peranan penting. Kita sedang membahas, sedang mengupas, sedang mentelaah, sedang mencerna. Yang kita cerna itu adalah kalamullah. Berdasarkan tafsir yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada antum lihat kemudian diterjemah artinya meyakini. Ya, diartikan secara letterlek mengira. Nah, maka seperti perkara ini adalah perlu diperhatikan bersama. Sengaja disampaikan ini kata demi kata, perlahan-perlahan, agar ketenangan pula mempunyai pengaruh di dalam mencerna suatu bahasan. Mereka meyakini, annahum, bahwa mereka. Sering apa tidak kita jumpai annahum. Anna dengan hum. Hum itu mereka, jamak. Kalau tunggal, dia. Annahu. kalau laki. Kalau perempuan, annaha. Ya. Karena jamak jadi annahum. Mereka meyakini bahwa mereka itu muwaqi'uha. Muwaqi' adalah terjatuh atau akan jatuh ha kepadanya. Ha di situ muannas atau mudzakkar? Angkat tangan yang bisa jawab. Muannas, perempuan. Nah, kalau laki hu, muwaqi'uhu. Ah, berarti kembali ke siapa ha itu? Hah? Ke angkat tangan yang berani kepada an-nar. An-nar, neraka itu mu'annas. Walaupun tidak ada tak marbutohnya. Tahu tak marbutoh? Bundel gini, ada titiknya dua. Ya, itu ciri huruf atau kata mu'annas. Namun ada beberapa kata yang mu'annas. Walaupun bentuknya mudzakkar seperti kata ini, annar. Sehingga mewakilinya, ha tadi mewakili terhadap kata annar, yaitu neraka. Mereka meyakini bahwa mereka akan terjatuh ke dalamnya. Walam yajidu anha. Walam bukan satu kata, tetapi wa dengan lam. Wa adalah huruf sambung. Lam salah satu perangkat yang menjazamkan kata sesudahnya, yang artinya adalah tidak. Nam. Itu lam. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Dalnya sukun apa bukan? Lam yalid. Dijazmkan. Disukunkan. Karena apa? Karena lam. Wa lam yulad. Wa lam yajid. Wa lam yajid. Tapi karena jamak, lam yajidu. Yajidu artinya mendapatkan. Tapi karena ada lam yang berarti tidak, sehingga tidak mendapatkan. Dan mereka tidak mendapatkan atau menemukan anha. An dengan ha. An dari. Nya kembali kepada an-nar. Dan mereka tidak menemukan padanya, pada neraka, masrifa, tempat berpaling. Fadol, siapa yang berani mencoba untuk mengartikan satu ayat penuh? Fadol, yang berani? Mau kapan beraninya? Wa ra'al mujrimuna an-nara fa dhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa. Dan orang-orang yang berdosa itu melihat neraka, maka mereka meyakini, mereka sudah yakin bahwa mereka akan terjungkal, terjatuh padanya. Dan mereka tidak menemukan padanya masrifa, tempat berpaling. Ah, sudah. Tinggal sekarang siapa yang berani mengulang? Masih juga tidak satu pun memberanikan diri. takut salah, tidak biasa, malu nanti dilihat yang lain. Akhirnya ya terus menciut-menciut hati ini untuk berani jawab, berani mencoba dalam belajar. 6. Baik ya khair. Itulah arti kata demi kata ayat ke-53. Berikutnya secara tafsirnya. 6. Waro'al mujrimunan nar, dan orang-orang berdosa tadi melihat neraka. Yang dimaksud orang berdosa, al-mujrimun, adalah al-musyrikun, orang-orang musyrik. Nah, ini tafsir. Kalau mujrim, berdosa. Tapi siapa ini maksud? Disebutkan dalam tafsir, al-musyrikun adalah orang-orang musyrik. Fadhannu, maka mereka mengira, yaitu ayqanu, mereka meyakini. Annahum muwaqi'uha, bahwa mereka akan terjungkal atau masuk padanya. 6. Disebutkan dalam tafsir, ketika mereka telah ditentukan jahannam, maka di saat itu didatangkan 70 alf zimam, 70 ribu pengikat, untuk menyeret, mengantarkan dia. 70 alf, 70 ribu zimam, tali pengikat, tali pengekang. 6. Ma'a kulli zimam 70 alf malak, yang mana setiap pengikat 70 ribu malaikat. Mau berbuat apa dia? Yang ikat bukan manusia loh, yang mengikat malaikat Allah. Ikatannya bukan satu, 70 ribu. Sudah jelas-jelas akan dijerumuskan dia ke dalam neraka tanpa bisa mengelak sedikit pun. Diikat dengan 70 ribu zimam, setiap zimamnya 70 ribu malaikat. Tahakkaku la mahalah, akan pasti terwujud terseretnya mereka. La mahalah, tidak ada tempat lagi mereka untuk menghindar. 6. Kenapa disebutkan ini? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, min bab ta'jilul ham wal hazan lahum. Dari maksud atau dari sisi disegerakan kegundah gulanaan dan kesedihan buat mereka. 6. Agar mereka mau merasakan ketika betul-betul terjadi, agar diharapkan al-khauf minhu qabla wuku'i, agar muncul rasa takut di hati mereka sebelum terjadinya. Ini kasih sayang Allah Jalla wa'ala. Semumpung mereka masih di dunia, Allah tunjukkan ayat-ayatnya. Dan janji ayat Allah itu pasti benarnya. Maka jangan dianggap itu menakut-nakuti, tetapi itu suatu hal yang pasti akan terjadi. Maka jika tidak akan mengalami seperti itu, Allah maksudkan agar kalian takut sebelum terjadinya. Dikisahkan semua. Salah satunya pada ayat ini. Wara'al mujrimunan nar, fadhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa. Naam. Bisa difahami? Disebutkan riwayat oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Beliau juga memiliki tafsir yang dikenal dengan tafsir At-Tabari. Beliau sebutkan riwayat-riwayatnya sampai kepada sahabat Abu Sa'id. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan sabdanya, innal kafira la yura jahannam fayadhunnu annaha muwaqi'atuhu min masirah 400 sanah. Sungguh orang kafir akan diperlihatkan jahannam, dan dia mengira bahwa terjatuhnya padanya sejauh perjalanan 400 tahun. Jarak 400 tahun sudah terlihat. Naam. Wal iyadu billah. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Naam. Sampai seperti itu. Bukan baru di depannya terus kelihatan, enggak, perjalanan 400 tahun. Demikian riwayat Abu Sa'id. Berkata pula Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dengan membawakan sanadnya sampai kepada sahabat yang sama, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, yunsabul kafir bimiqdar 50,000 sanah. Ditegakkannya seorang kafir seukuran 50,000 tahun. Kama lam ya'mal fid dunya, seperti halnya dia belum beramal di dunia. Wa innal kafir la yura jahannam wa yadhunnu annaha muwaqi'atuhu min masirati 40 sanah. Dan sungguh bagi orang kafir akan diperlihatkan jahannam, dan dia mengira bahwa terjatuhnya itu dengan jarak 40 tahun. Riwayat-riwayat yang sudah kita ketahui menunjukkan bahwa itu jarak yang cukup jauh. 6. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari riwayat yang berbeda. Itu makna bahwa mereka meyakini bahwa mereka akan terjungkal atau terjatuh padanya. Walam yajidu anha masrifa, dan mereka tidak menemukan padanya tempat berpaling. Kenapa tidak dapatkan itu? Li'annaha ahatat bihim min kulli janib. Karena diliputi pada mereka dari setiap sisi. Sudah diputeri semua. Tidak bisa kemana-mana. Diliputi dari seluruh sisi, depan, belakang, kanan, kiri. Nah, maka sungguh betul-betul tidak didapati apa? Masrifa. Berikutnya ayat ke-54. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin nasi min kulli masalin. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Allah menyatakan masih dengan huruf sambung wa dan, artinya ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya. Laqad adalah kata penguat taukid, ada qad, ada laqad. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apa bedanya qad dengan laqad kalau sama-sama penguat? Ini lebih kuat lagi, laqad. Sungguh dan sungguh. Nah, laqad kana lakum fi rasulillah, pada diri kalian, pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang sangat baik bagi kalian. Wa laqad sarrafna, dan sungguh kami telah mengulang-ulangi. Sarrafna, ra-nya tasdid, bukan sarafna tapi sarrafna. Dan sungguh kami telah mengulang-ulangi. Kami di situ Allah. Nah, sungguh kami telah mengulang-ulangi fi hadzal Qur'an, pada Al-Qur'an ini, linnas, bagi manusia, min kulli masal, berbagai atau bermacam-macam masal. Apa masal? Misal, apa misal? Contoh. Apa contoh? Amal lainnya? Perumpamaan. Kami, kata Allah, telah mengulang-ulangi untuk manusia dalam Al-Quran ini berbagai bentuk perumpamaan. Maka bisa diperhatikan setiap antum dapati perumpamaan dalam Al-Quran, kasih tanda. Nanti ada perumpamaan lain, kasih tanda. Kumpulkan itu. Bukan hanya satu, dua, tapi min kulli masal, dengan berbagai perumpamaan yang tujuannya supaya hambanya itu semakin faham. Dengan contoh-contoh, dengan misal-misal. Nah, kami telah ulang-ulangi. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli masal. Kita lihat penafsirannya, sarrafna artinya bayyana, kami jelaskan. Tadi telah disebut kami mengulang-ulangi, juga bisa berarti kami sungguh telah jelaskan dalam Al-Qur'an dengan berbagai bentuk perumpamaan. Untuk apa? Liyatadzakkaru wa yata'azzu, agar mereka bisa mengambil pelajaran dan agar mereka bisa mengambil nasihat. Kalau cuma satu, hilang, lupa. Datang lagi perumpamaan berikutnya. Nanti sekian ayat, ketemu lagi perumpamaan berikutnya. Kita bertanya, kenapa sih kok Allah bolak-balik nyebutkan perumpamaan demi perumpamaan? Apa jawabannya? Agar manusia bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil nasihat, bisa diperhatikan. Ada apa perumpamaan seperti ini? Nah, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Sering kita dapati kata kana. Ya. Sedangkan wau adalah huruf sambung. Wa kana. Kana fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya apa? Yakunu. Kata perintahnya apa? Kun. Fayakun. Kana yakunu kun. Naam. Artinya kana itu sering diartikan menjadi atau adalah. Wa kanal insan, dan manusia itu adalah aksaro, yang paling banyak, syai'in, sesuatu jadala. Apa? Suka bantah. Dan memang, dan manusia itu karakternya aksar, yang paling banyak, yang mendominasi jadala. Suka bantah. Tidak mau langsung terima. Ngeyel. Terus ditawar. Nam. Aksaro syai'in jadala. Ya baikah? Kok senyum-senyum terus? Nah. Wa kanal insanu aksaro syai'in jadala. Nah, kalau sudah tahu artinya di sini, akhirnya nanti senyum-senyum sendiri akhirnya. Pas baca ayat ini di hari Jumat. Senyumnya senyum faham ya. Senyum yang bisa diresapi. Inilah tipe mayoritas menungso. Wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Nah, artinya memang manusia itu kathirul mujadalah. Banyak bantah. Kathirul mukhasama, banyak bermusuhan. Wal mu'aradah, banyak menentang atau membelakangi. Lil haqqi, terhadap al-haq bil batil, dengan dibenturkan kebatilan. Nah, itu manusia. Disebutkan riwayat oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwa Ali bin Abi Talib, siapa beliau? Salah seorang Khulafaur Rasyidin tentunya. Urutan keberapa Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang keempat ya. Jangan dibalik. Urutan itu memang ada dalilnya. Sampai mengedepankan Ali sebelum Utsman saja dibahas. Jadi Ali yang keempat. Itu urutan Khulafaur Rasyidin. Adapun di sini posisi dengan Rasul sebagai apa? Menantu. Bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memberitakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam taraqahu. Pada suatu malam beliau mengetuk rumah Ali. Wa Fatimah, yang tentunya di dalamnya bersama istri yang beliau cintai, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau mengetuk, beliau datang ke sana tujuannya untuk apa? Ala tusallian, tidakkah kalian sudah sholat malam ini? Dibangunkan untuk sholat. Sholat apa? Qiyamul lail. Beliau keluar rumah beliau, mendatangi rumah menantunya, mendatangi rumah putrinya, diketuk dalam rangka mengingatkan. Ala tusallian, tidakkah kalian berdua sholat? Faqultu, ya Rasulullah, innama anfusana atau anfusina biyadillah. Maka kataku, kata Ali, ya Rasulullah, sesungguhnya diri-diri kami ini berada di tangan Allah. Fa idza syaa ayyaba'atsana ba'atsna. Kalau memang Allah Jalla wa'ala menghendaki kami untuk bangun, ya kami bangun. Nah, fansarafa. Mendengar jawaban itu maka Rasul balik. Nah, beliau berpaling. Hina qultu dzalik, ketika aku katakan demikian, kata Ali. Walam yarji ilayya syai'an. Dan sejak itu beliau tidak kembali sama sekali. Summa sami'tuhu, kemudian aku mendengar berita, wa huwa muwallin yadrib fakhidah. Beliau ketika berpaling tadi sambil menepuk paha beliau. Wa yaqul, dan beliau menyatakan, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan memang manusia itu yang paling banyak membantah. Naam. Akhrajahu fi sahihain, haditsnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Ini terkait ayat tadi atau hadis tersebut dengan ayat tadi. Maka kita ambil pelajaran ketika datang kepada kita tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hak, sami'na wa ata'na. Naam. Dengarkan, taati, ikuti sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan dibantah, jangan diputar ke sana kemari. Tapi terimalah. Penting. Sikap menerima di awal itu penting. Nah, setelah itu minta tolong kepada Allah untuk bisa mengamalkannya. Walaupun sekali. Yang penting kita sudah amalkan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beralih kepada sunnah berikutnya pernah kita lakukan. Sunnah berikutnya sudah pernah kita lakukan. Terus. Nah, jangan sampai mungkir atau sampai menawar atau sampai membantah. Maka terkait dengan ayat ini, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Isi lama, isya. 5 menit. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Ayat ke-55. Wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul azabu qubula. Allah Jalla wa'ala menyatakan berikutnya masih dengan huruf sambung waw dan ma mana'an nas, bertemu lagi dengan huruf ma, namun di sini jenisnya adalah nafiyah, peniadaan yang berarti tidak. Mana'a melarang. Naam, atau menghalangi. An-nas manusia. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia. Dan tidak satu pun yang bisa melarang manusia. An yu'minu, untuk mereka beriman. Tidak ada yang bisa menghalangi manusia dari beriman. Idh ja'ahum. Idh. Apa? Ketika. Ja'ahum. Ja'ah. datang hum kepada mereka. Apa yang datang kepada mereka? Al-huda, petunjuk. Tidak ada yang bisa menghalangi manusia dari beriman ketika sudah datang petunjuk kepada mereka. Wa yastaghfiru rabbahum, dan mereka beristighfar, mereka manusia tadi memohon ampun rabbahum kepada Rabb mereka, kepada Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi. Illa an ta'tiyahum, kecuali keinginan menanti sunnatul awwalin, datangnya hukum yang mana Allah telah berlaku pada al-awwalin, umat-umat terdahulu. Au ya'tiyahum, atau datangnya kepada mereka al-azab, adanya azab qubula yang nyata. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan jika telah datang al-huda, petunjuk kepada mereka. Dengan penafsiran al-huda artinya Al-Quran. Al-huda artinya Al-Islam. Al-huda artinya al-bayan, penjelasan. Jika telah datang Al-Quran, telah datang kepada mereka Al-Islam, telah datang kepada mereka petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, tidak ada satupun yang bisa menghalangi dia untuk menerima al-haq, untuk menyambut petunjuk. Naam. Wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin. Sunnatul awwalin artinya sunnatuna, sunnahnya kami, kata Allah, fi ihlakihim, dalam menghanguskan atau menghapuskan, membinasakan mereka. Illam yu'minu, ketika mereka tidak mau beriman. Artinya apa? Akan berlangsung sunnah kami, kata Allah, sebagaimana umat-umat terdahulu kami binasakan. Illam yu'minu, ketika mereka tidak juga mau beriman. Sampai di sini yang bisa kita bahas. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktunya. Biiznillah. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.